Bertahun kisah ini terjalin bersama ratusan ekspresi yang terjadi saat bersama. Beribu rasa sayang yang telah hadir dan hinggap di hati. Dan berjuta kisah cerita cinta perjalanan yang tak aku sangka akan selama ini kita bersama. Ratusan kata cinta terucap dan semua mengalir layaknya air. Di saat kita bersama, ketika kita nikmati waktu senja berdua sembari menatap langit tua yang menciptakan kedamaian di tengah canda tawa. Saat kita berada di alam yang sama, berhayal dan berangan dengan bebas puasnya. Hari ini, aku hanya ingin mengucap syukurku bisa mengenalmu sejauh ini. Bisa selalu ada di hari spesialmu. Aku tahu, aku bukanlah wanita yang romantis dan puitis. Aku juga bukan wanita yang pandai melantunkan alunan musik dengan merdu. Aku hanya wanita yang takut untuk berbicara. Aku hanya bisa menumpahkan semua kekesalanku, kesakitanku, dan rasa bersalahku dalam tulisan. Aku tak pernah sangka jika dalam waktu selama ini aku selalu ada di sampingmu, menemani setiap kesedihan dan rasa senangmu. Aku selalu berusaha membuatmu jatuh cinta kepadaku setiap hari. Apakah kamu di sana melakukan hal yang sama? Aku rasa iya, karena sampai sejauh ini, kamu yang selalu mengingatkanku untuk selalu mengimbangi rasa cinta kita. Menurutku, senyumanmu adalah bagian yang paling kuhafal. Setiap hari, ku nikmati senyum itu sebagai salah satu pasokan energiku. Aku senang memandangnya, melihat lengkungan bibirmu dengan sempurna. Sikapmu memang beda terhadapku. Terkadang, kamu galak, manis, tak menentu. Perkataanmu selalu tunjukkan kekhawatiran dan kasih sayang yang selalu mencoba melindungiku kapanpun dan dimanapun. Perkataanmu menghiasi ruang telingaku dan kau selipkan rasa sayang itu ke dalam lubuk hatiku. Kau selalu coba rebut perhatianku dengan berbagai cara. Kamu memaksa masuk ke dalam pikiranku dan perlahan membuatku merindu. Aku tak sadar, akhirnya kamu hadir dalam lubuk hatiku. Semakin lama, kamu terus hiasi dinding hati oleh senyummu. Kamu sinari pelung hati oleh cahaya hangat. Kau isi cangkir hati oleh rindu yang memaniskan suasana.